ronda urang ngaronda ngidara ngurilingan desa waspada masing iatna bisi aya dapat kabaya angga peti sayara rampeng parora siron saha na mete ha agani alhamdulillah sultan beras nuhun agani alhamdulillah aing jadi raja puyuyu heh jadi raja sesar aduh ya Allah yayi dawala kulan lengih yayi aduh ya akan ti nagara paburantak geu. Walah, oi. Tersangka gede mailik di makutaan si Raja Fir'aun gitu. Ambiling gue goblok si Fir'aun. Raja Depok. Alah, ai mah kadung telat datang na. Sugan teh mah di salungan deui. Yayi, yayi kaipe yayi. Lain abong abong kena di makutaan ngomong kau satria gitu. Ai mah kumaha makota deui. Heeh. Walah. Naon? Naon pegek? Setan ulung sok lanjut teh. Bener teuing jadi. Datang ka jiwaan atuh bae jiga raja kitu. Dalang eta kabitaeun goblok. Bae. Sia mah nepi ka subuh moal dipake nu kieu moal. Saha bae nu merena? Abadi. Ha? Bener beas leu. Sultan beas. Sultan beas. Heeh. Tong disebut sultan ai can wakan nyarewer ka kuring mah. Montong, montong. Hah? Kalanceukna we. Teuna ku lanceukna geus dibagi-bagi teunang. Bagi-bagi naon ah? Ye, 50-50. 50-50 teh kumaha? Sia 20 aing 70. Ai 10 deui eueung ning. 10 deui keur pamajikan aing panmilu. Aduh. Dicampur baurkeun sagala. Aduh. Da mana yang mana nyobaan mah kota ieu? Cikan cobaan. Cik cobaan da mana teh? Ada ulah digubuk goblok sini. Apan di ieu meureun? Heeh. Ah, teu mahi kana gina geuning. Anjir, da wala. Naon? Gusti nu agung jeung Roro Kidul. Oh, atuh aing. Aduh, anjing sia ampun. Halo. Alah. Tersangka teuing. Duh. Tuh. Titipkeun ku abdi nya. Moal, ceu, kopi-kopi hayo. Aing geus jadi raja teh kopi mah nya raja nginum kopi. Ulah teh kudu usaha nemui saban geureuh teuing teh. Heh nyaho aing geus ngobrol jeung maneh kopi kopi kopi. Dua ceu hampura ceu. Aing mah celilentaheun euy. Tumeh alo ceu hampura ceu. Tukang kopi mudah-mudahan cing panjang umur amin. Amin amin amin. Cing beunghar tukang kopi amin. Amin amin amin. Cing aya peningkatan tina dagang kopi teh. Jadi naon? Dagang teh. Didoakeun euceuk cing payu kopina lamun teu payu inum ku sia kabeh. 3 bulan ngadagang moal sare-sare teh lebok kopi wae. Aduh, tinggal di wala aing make kembang. Aduh, bener di wala. Tersangka teuing bisa diinjem nu kitu. Teu bisa sama. Isuk rek upacara adat kuring. Wah, moal bisa aing teh keur di wisuda. Aduh, wisuda naon sakola kento? Ye, naon eh tudah ayeuna mah usum wisuda ning da wala euy. Samenan nya. Heeh, samenan usum wisudaan gitu tah. Nya nya. Heeh. Bagja luar biasa nya. Bagja luar biasa leuh. Tangtu gerereteh kira euy. Sakolaan heula tuh. Dan buka dan wisuda. Campelak ke kalajeng kurang kurang nepi ka eta campelak ka dalang kitu. Si Dadan mah nurut ka aing. Nurut naon? Nurut ka aing jauh ku si Dadan tak cokot. Sabab naon si Dadan mah hirupna ngan si Ukur ngagulak-gilak aing. Lamun eueuh aing teu mana nyatuna si Dadan. Dengekeun ku sia. Sia mah ngeunah turun mobil, unggah mobil, sumping ka nu kagungan maksad, dibere balikna di bahanan aing aing digencet tina kotak. Ku sia. Dengek Dadan. Ongkoh nyarekan, ongkoh nyium. Hei, da aing mah hirup lamun dalang Dadan jeung dalang Koga. Aduh. Koga anjir. Jarang-jarangnya duet kieu aja. Duet kieu jarang dalang, duet maut. Duet maut atuh. Nya ieu teh 2D. 2D. Dadan jeung De Yoga. Tuh. Dede Yoga kitunya. Heeh, Dede Yoga. Pan aing mah kasian nyebut De. Gitu. Nya alhamdulillah. Sabadeung deui saya jadi Dede Lonok. Ade tuh eta mah. Eta mah Dede Astrid. Nuhun ieu duung pangaresana wasilana pangaresa Pak Haji Jajang ieu teh anya. Nya atuh wala kitu. Alhamdulillah. Karasa jarang arak ku arang langka urang kieu teh geuning. Arang langka ga ieu teh. Heeh. Heeh, iraha urang langka gitu sanajan sakali dua kali geunya tapi langka pisan ieu teh. Kahetang langka. Biasa digabungkeun antawis dinasti punten disebat nami dinasti Sunandar. Nya. Nya. Nya. Luar biasa dewek ega reueus asli lain euy. Reueus naon ah? Aina si lain geus macakal gitu da ingetkeun teh baheula mah si lain teh oga ololeho. Diakod-akod ku dewek teh busiat di situ pagadangan teh. Nepi ka diomong-omong. Ieu mah keur leutik, ieu mah keur leutik. Abdi ge emot ka baheula. Naon da? Waktu aa dikorowat ku si teteh. Emot eta harita. Nya. Mun bisa gang ke kahareup ulah duit deui euy. Atuh mah mawakan nu kitu mah ge dikorowot ilah pamajikan aing kurowat-korowot. Atuh nah mah ge ngomongkeun kuring baheula keur busiatna. Dambeureun aya nu lainna mah sajabat ti eta teh. Dengekeun lah can angeus goblok cenah. Oh, can beres sakatu kumaha. Si lain jadi akon-akon, si lain jadi busiat tina tanggung aing. Nya. Waing jadi isangan sing dioga. Muhun. Kanjutna teh ponok di sieu aing nyaho. Oh, tu ayeuna mah lair atuh. Nya. Ajing. Ajing lair si goblok. Ajing. Alah, wilujeng oga. Perhatosan ka ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik di dieu penggemar wayang golek. Anu aya di Ge Hatilu Channel. Yen ieu Cep Oga teh ayeuna mah tos jadi bapak ayeuna mah. Jadi ayah ayeuna mah. Alhamdulillah tineng panisabila. Alhamdulillah but kasep budak nanti nurun ka inung. Ah, nyap ka bapak tuh lah. Ya, bapak majikan magelis eta mah. Ya, ingin nyawa budak na situ lah. Bangir, jangkung, budak teh nurun ka bapak na, ahlak na hade. Yeh, kakak gitu, kakak cumidu. Ya, asli ya mah. Aing teh, gubrak galam dunia teh helakannya aing. Ya. Jadi sila aing teh diasuh ke dewek. Mohon. Mana teh kritik teh hidung. Lain hideung belang pan balas bogo harita teh tapi dewek teh sangka doga heuh da jelema mah kitu nya beuki dieu beuki berubah baheula mah maneh teh goreng pacu teh euy mohon heuh da wanu nyangka maneh anak abah tekun mah da wanu nyangka maneh anak abah tapi alhamdulillah ayeuna mega maneh luar biasa beuki goreng teh gitu weh. Tapi alhamdulillah lain heuh da reueus makan tinggu reueus dewek jiga ka si lain. Nya nuhun. Jadi kabanggaan si lain teh sanajan nonoman keneh. Mohon. Tapi ngawayangna geus macakal luar biasa deuh. Ah, diajar keneh ah. Weh, da kabeh ge diajar. Nya. Aya urusan ngawayang mah. Ngan ieu mah kareueus nu jadi lanceuk kana nu jadi adi. Nya. Luar biasa leueuh komo ngigelkeun wayangna maneh oga. Leungeun jiga abah we maneh teh oga. Mudah-mudahan ni mana teh kaitu nak bengut lagi cincin abah. Nya, mudah-mudahan ulah hidung duit kaitu nak mana teh. Gitu we. Lain ieu teh naon? Ieu teh Suparnadarna Bapak Haji Jajang. Baheula teh cenah waktos bade nyepitan ieu panganten teh bade nanggap Abah Asep almarhum. Oh kitu. Ayeuna nikahna jalaran parantos ngantunkeun nya diwakilan ku urang salarea. Laras, laras, laras. malahan bagjana ge luar biasa ti iraha mah iteng datangna ka Jelekong teh a Bapak Haji Jang teh nya luar biasa nya tengah hijikeun antara putra Geri Harja Tilu jeung Geri Harja Tilu putra pada-pada Geri Harja Tilu hungkul leres leres ya. Leres kitu tah nu metak abdi teh satu tas teh ayana Abah geuning eueuh deui lintang ti anu panggedena teh lanceuk panggedena geganti bapak teh nya anu jadi pamuntangan sokomo deui a wangsu mangsa poe kamari naon dina malam Jumaah harita malam Jumaah naon da wala malam Jumaah kamari oh naon da beres kuring harita teh beres balik salat Isya nya di masjid teh wangsu kararompot kararompok nya eta satos nenenan pun anak jeung abdi nenen kapun bojo oge nya mun ngajak aing atuh ulah atuh urang nenen bareng nya kumaha teh tuluy tuluy kumaha katibraan kuring teh oh sare nya tuluy nah atuh aing keur tibra kitu aya ngimpi disebut ngimpi da eling disebut eling da ngimpi oh arita teh nya oh kumaha teh euy dina mangsa impian harita kuring teh ngimpi penak jeung Abah. Penak jeung Abah? Abah. Alhamdulillah. Ulah aing hese deuleuh. Kana kumaha eta raksukanana serba bodas cahayaan hongkoh pamunteuna. Abah mah da kasebreu. Nya. Gowowok kuring teh ceurik da sono tea. Bahas dia teu dawana. Nya sungkem ka Abah. Abah kuring sono. Tong ceurik nyewa sih ceuriknya. Kuring sono Abah ka Abah. Karasa geuning kieu aing geus teu aya Abah teh geuning kokomo kuring teh ayeuna geus pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan anu tadina sok ditanggung jawab ayeuna kudu nanggung jawab pamajikan. Ninggang keur eueuh boga keur teu boga usaha mah Abah mun teh mah aya Abah abdi teh meureun panginten moal kieu teuing ceuk kuring teh. Ceuk maneh teh. Nah, atuh bari ngusapan sira, oga deudeuh. Abah teh nya, Abah oga deudeuh teuing nya teuing tong melang jang. Tong hariwang bisi silaing kurang beas, bisi hayang jang mayar listrik, matak naon sok bejakeun ka adadan kitu. Tak itu amanat Abah teh. Cek Abah teh. Cek Abah teh. Ditampi amanatna. Marukan. Ditampi. Nuhun. Malam naon sih teh ngimpi teh. Malam Jumaah kamari. Wah hebat malam Jumaah. Nya. Malam Jumaah. Malam Jumaah. Tak urang mah malam Kemis. Malam Kemis. Malam Kemisnya teh. Dewek teh. Eh, dah balik capek dewek teh. Nya. Oh ngejalan-jalan dewek teh jeung pamajikan. Mohon. Oh ngejalan aja film. Nya. Oh. Capek dah baik tengah sedahar dah tenabuh aing deker sare. Nya. Oh eta mah dina malam teh? Malam Jumaah. Oh malam Jumaah. Nya. Tak lain malam Kemis dewek mah malam Sabtu. Malam Sabtuna. Oh malam Sabtuna. Heeh. Aing deuk da ilingan teh keruline aing teh kitu tah. Oh. Di sawah teh. Nya. Da aing meresep ngurek di baheula. Nah eta mah kurunjung teh sarua oga make baju bodas. Kitu ah. Oh. Saha teh? Abah, Abah. Oh. Gusti geuning eta panggih oge. Okay. Alhamdulillah Gusti Abah. Alhamdulillah. Sono, abdi teh Abah. Gusti bener. Geus lami abdi teh hayang ngimpi jeung Abah na kalaksanakeun. Nuhun Abah bari diusapan ning Abah. Dadah. Ting sabar jeung tawakal cenah euy. Awon Abah, dewek aya amanat ka sia ayeuna. Kumaha amanatna? Naon Abah? Omat cenah lamun si Oga ngimpi papangeun jeung aing. Tong dipercaya ku jihad. Eta teh poe malam naon? Malam Sabtu. Malam Sabtu padahal malam Minggu kuring oge sare harita teh. Sare deui. Sare. Cape nabeuh harita teh beres nabeuh isuk-isuk. Isuk-isuk teh. Rasarean we kuring teh. Eta mah deuleu. Di Cikawati di Pangabenan Domba. Oh, dak pamaresep kana domba. Oh, resep kana domba. Heeh. Oh, ningali teh wah aduh-aduh domba teh. Ningali kuring. Tuluy. Lah, ka dia siling. Ceuk Abah teh. Nya. Heeh. Ngomong eta Abah oga. Kumaha cing? Omat. Lamun aya Abah make baju bodas cahayaan eta lain Abah. Eta mah jurik. Jadi eta mah amun bener mah mana aya pangapunten sok kaadadan cukup. ayeuna samet dieu Abah muare datang deui ka ina impian sasawa ge. Geus cakep sakitu we. Eta teh malam naon? Malam Minggu jam sabaraha? Jam 7 isuk-isuk dah kerek sare balik nabe. Balik nabe. Aing ge sarua balik nabe. Aing jam 8. Jam 8. Kumaha jam 8? Dina sare teh sare aing teh. Kurunyung tidu bodas deui. Abah. Noyo deh lempang. Kemana? Capek aing bulak balik saya itu ke dia. Aduh, alah. Terus di lagu sih orang kita malah lain apa asyik pemain. Itu apa Ismet bro? Eh, ayah kene Pak Ismet. Oh, dah ngimpi mau bayar basik pangeting jasa oke sih ya. Iya, iya. Lain naon dah. Sarua Pak Ismet ge ganti Abah deh. Alhamdulillah. Da bapak maneh sarua aja bapak dewek deh. Iya. Karena kumaha Pak Ismet alhamdulillah boga bapak teh jabrig eneh mah. Iya. Heeh, sia eleh sia botak. Petot na nak ngomong kitu wae. Ai petot mah sami jeung sia. Rumah sade engke kitu. Abah luar biasa nya abahnya ka. Heeh. Alhamdulillah urangnya siolah-olah urang teh heuh kahieuman bangkong ku abah teh. Laras. Da moal bisa kieu urang duaan lamun jeung si Batara jeung lainna. Nya. Lamun tanpa aya nama besar abah nu sakitu luar biasa nya. Laras. Disebutna ge maestro. Mua bisa nanaon urang teh oga eul lamun teh abah nu matak. Urang doakeun mudah-mudahan Abah Asep Sunanar Sunaria mugia salamina ditetepkeun dina kanikmatan mungguh Allah. Amin. Salamina aya dina surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagja sok sedih urang eta eta naon asa sedih kitu mun inget ka Abah teh. Can aya si bungsu pan ayeuna si Delana nya geureungkeut-engkeut can Arapli anak dewek nya geureungkeut-engkeut dialajar eta teh. Heeh. Tuturusna teh seueur aja. Loba tuturusna teh putra Giriharja 3 jadi leu. Nya. Can Giriharja 2 aya gajah. Giriharja 2. Jadi di Giriharja mah komplit leu. Komplit anya. Komplit nya. Giriharja 2 pan aya Adeden. Mohon. Aya putu Giriharja 2 Adi Kontea. Kanha. Kanha ayeuna keur macaka di leu. Putu Giriharja 2. Nya. Da can putrana almarhum Bah Iden Giriharja 5 Cep Kiki. Nya. Nya. Alhamdulillah dulu tu, can ayah Dede Chandra, si cepot ngeband dia. Ayah Wisnu, ayah Iwan, wah. Dalang Ari, tu cepat. Dalang Ari, tak Dalang Ari, anu di Bandung Barat ni. Ya, Dalang Barbar, anu gede amek ni. Ya. Anu ngawayang teh anjing goblok wae teh. Ya, alhamdulillah, tanu ngenang ge muridna Iki Boleng itu teh putu Abah. Saha? Cep. Raka. Oh, Raka Bari. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Pertetan pisan, alhamdulillah. Jadi tekeung, aing mah nama. Iya. Tekeung, aing mah di Giriharja teh loba pertetan. Wah, mangga di Giriharja mah loba pertetan. Alhamdulillah. Greg, aing mah labala. Iya. Komo bari jeung pan ieu teh urang teh silaturahmi teh ti jaman almarhum Abah Sunaria. Ka dieu teh pan jadi, pabeasan pisan pan karong dieu teh. Heeh. Pak Haji Rono tumurukan acan kasamat ap. Oh, Pak Haji Rono dulu. Poho dulu. Kamu pohokan di zaman Abah dah mah. Ya. Solmet na Abah, Pak Haji Rono mah dulu. Bagja, urang dieunya uka hempak merbayak sakit dah lah. Luar biasa. Alhamdulillah, dah dikuriling bahala melemang di Abah dinya. Mohon. Alhamdulillah, kahiuman bangkong urang dawa duaan. Laras. Ada ngawayang teh urang mah leleng kahalu ge acan oge. Laras. Teh setai kukueunana Abah urang mah nya ngan saukur bisa ngagulak-gilekeun wayang wungkul. Nya. Nya. Ieu mah nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu. Nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu. Etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun. Nya. Laras. Da hirup teh bodo-bodo acan urang teh dawala. Laras. Jauh keneh ngawayang teh bodo dewek, bosi laing dawala. Nya. Luar biasa ada dunia pawayangan telega atuh da. Mohon. Luas. Ieu mah diajare dada weke sabenerna sok nanyakeun ka si laing lamun si laing dina YouTube teh sok lalajo. Kitu ah. Sok lalajo sok deweke mulungan di si laing oga. Mohon. Atuh kitu mah sawer atuh abdi ada sok lalajo mah. Nya. Tah sia dalang teh beuki duit goblok sih teh. Ye, keur butuh ayeuna mah. Tenang ke Pak Haji Jajang emaknya. Pak Haji Jajang emaknya itu udah ngartos. Pak Haji Jajang mentos tadi ah. Berarti deui. Ulah gitu ah. Lain ah, Pak Haji Jajang. Nya atuh nuhun abdi ge kuyasana apan guru abdi oge atuh. Baheula diajar ngawayang beurang teh pan di AA jeung barudak Putra Giri Harja 3 ieu. Nya biasa kuring geuning aya. Jadi maneh kadewek tinggal ku guru. Ngaku guru. Ieu mah biasana, ieu mah murid ka guru kitu nya. Nya. Lamun nganyang teh kue segala rupa. Buah-buahan paling eutik lengkeng. Kudu apa kan nyaho guru. Sia mah datang ka imah ngadon minta kopi we ka ieu. Apan osok-osok eta ge nyana ka ditu ngan di tengah jalan dicegat ku tukang ojek. Hei, sia mah leuwih mending. Wah, tukang saya. Tegening. Acecep, alhamdulillah Acecep. Gue tuh jajakalo nuhun Acecep, nuhun leres lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nuhun Acecep. Yang meuli supor ya lumayan. Alhamdulillah nuhun Acecep, jajak pulung kasiron. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Terus. Tuh rata lah. Nuhun Acecep, jajakalloh. Jajak pulung kasiron nuhun Acecep. Mugia kasayana nacing di jantan jaminan di yaumil akhir. Amin, amin. Amin Acecep tuh. Luar biasa, lumayan aing keur lukut ya. Tuh, keur lukut. Heuh aing resep kaciratan leuh. Kali mah ngelu ah ka itu ah. Hayu gak gara resep itu gak. Aya naon di ditu ah? Oh, ada naon. Naon resepna teu lebah ditu eh kitu mah. Alhamdulillah tuh, duit teh rejo kene. Nya. Heeh kumaha tuh ameh asak ieu? Ha? Ameh asak kumaha tuh? Buruk kan sia kanya. Ngatu beak atuh kitu mah. Eta kan nu belah dieu berarti bagian urang ta gata. Hah? Eta nah, geblok lagi lebah di nyata. Oh, geblok eta tak batas na eta. Ayo batas aja, iya. Ayo lah. Iya. Tuh. Iya. Punten. Iya. Siapa bangsat geblok siapa? Dalang yoga mah jagung gede, kokona panjang kali itu tuh. Ah, siapa ada panjang tangan bangsat geblok. Jagung gede lain masalah bangsat mah, iya mah. Kumaha itu lancet dah. Nuhun. Doanya di kurangan itu sih kumaha teh. Alah. Berkah-berkah leuh. Aing hiji 2 3 4 ieu teh jadi 300. Da yakin itu 500 ewang ya aing nyaho. Nah, 500 nya? Berarti 500. Da aing mah yakin itu 1 juta kasih lain itu berarti 700. Kadieu kan. Keheula, keheula ieu teh mula. Sok itu. Hiji 2. Cicing kadalang mantep tenang ieu mah duit. Udah ada orang mali 200 ya mah. 200, 200 di mana nih kan? Ah, aing ngesianya tuh ya, Ji. Dua tah, 200. Tah, jajak ya mah. Jajak. Kek naik aing jadi 100. Seberapa? Di tengah 100. 100? Heeh. Oh iya mah, ya. Hiji, dua, tilu, opat. Nah, itu. Iya, jeung bodoh teh kieu resep. Nah, aing beak dulu. Wah, rugi aing mah. Iya, beres. Ieu mah lancet. Teh aing duit. Ieu mah lancet teh ngarangkep bangsa tuh ieu mah ieu. Neraka aja goblok kana ieu. Punten aheureuy. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, punten deui da ieu mah heureuy nya. Heeh, ieu mah. Intermeso we nya. Intermeso we ieu mah nya. Nah, asina mah soga teh cuning tawado kanu jadi lancet teh. Wah, luar biasa. Datang ka imah ge baksa. Tuh, ngarukan aku mah. Mama napan kuring diwar kopi ini oge. Nya. Sakali dengan nuhunkeun oga. Syariat teh pangaresana Bapak Haji Jajang AJR tiasa ngahijikeun nya. Nya, leres. Luar biasa, mudah-mudahan Bapak Haji Jajang cing ditebihkeun tina balai. Amin. Diangangkeun tina sagala rupa mara bahaya. Rejekina anu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore. Amin. Cinekna Bapak Haji Jajang teh sareng kula warga sadayana manjing kana rahmat sareng pitulung nu murbeng alam Allah Subhanahu wa taala. Mohon amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tekan tu nu nonton ditonton oge ku. Iya atuh nonton ge pasti yeuh. Dalang sakumaha jagona nya? Sakumaha alusna dalang tanpa aya nu lalaju moal aya naon-naon. Ladak urang doakeun mudah-mudahan anu narongton cing Paranjang Yuswa. Amin. Cing arageung milikna. Amin. Anu teu acan kagungan jodoh cing enga kagungan jodoh. Amin. Anu teu acan anu teu damang cing enga damang. anu boga hutang cing engga kabayar. Amin. Wah, amin aloban buat beri loba hutangna ye. Hmm, pasti ke Bang Emok. Waduh, yakin. Tuh, ibu-ibu lobana. Bang Emok ninangtung berjanji. Alah, dibayar henteu ning. Tong dibayar ibu kan baiklah bangrut bangrut. Ulah tuh aya hutang mah tetep bayar. Heeh, teu mah lamun ieu mah aya. Naon deui teh? Mana jempe? Anggeus we naon deui eta da? Duit geus lunas geus ieu teh. Saweran geus katarima balik yah. Tah, ide bagus euy. Baru karena kumaha. Ide bagus sih teu wala euy nya. Hebat mana boga pamikiran kitu euy. Oh, atuh jelas. Heungan balik dicacak kudu boga hajat. Alah, ampun. Namanya kelawan nama sih deui. Hah? Kaul ke nya. Nyanyi ah. Sok nyanyi tuh. Teu ah nyanyi abi nonton. Ye maneh nu nyanyi aing mah budak baheula da pa. Abdi mah keur peuyeuh abdi mah. Nya. Lain aing mah eta ning naon teh lagu eta ning maneh mah lagu naon teh teh. Maneh teh gedaheun teh euy. Nu mah. Aing sok lagu nu salah maneh. Tong nyilakakeun. Tong nyilakakeun. Tos ah. Tos aya teh tos sampolet urang pada teraskeun lalampahan. Margi katana bisi wirang. Ayo ah. Ye, yeah, aing mah ngabejaan. Naon? Aing lah, ieu aing mah demi Allah aing mah resep salah mana cenah eta nyanyi teu ning. Mana? Dua lalaki ini. Ya, nyanyi di sok nyanyi di mana sok nyanyi. Aing sok siri bener kuna. Dina TikTok. Lain na TikTok cenah koplok cenah teh. Basa nu mah poho deui ah. Lah nu mah poho deui mah teu terus lah. Tong ah. Sia mah ditita teh goblok cenah teh. Ulah ceuk tapi apa poho sia mah duit bae aku sia. Dari itu sebenarnya malahan sia aja bener-bener. Oh nya. Kunaha mere komisi ka abdi teh? Maneh ka aing. Apaan abdi nu ngalah acarana ge ka abdi? Heeh, kunaha aing jadi leuwihan ku sia teh. Bapak hajat tah nyungkeun leuwih tah bapak dadang-dadang tah hajat. Henteu, henteu, teu bohong. Abdi ge saming hayong. Ah, henteu eta beureuy we nya. Sono dewe ge dewe ge sileje euy. Nya. Oh, maneh nabeuh dewek nabeuh tara pangih teh ieu pangara pangih deui bieu. Pangih teh hate batu keur tiro dalang nya. Awal bulan di pangalengan harita mesti dinya teh pangih-pangih yoga. Duh, gusti ayeuna nepung geus butak cing geus salat pan yeuh. Ma ai ai rek ngahina sieun doraka deui ah. Ieu ngeunana jadi lanceuk teh aing. Kadung jadi adi euy ah. Aduh, siap geuning kadung jadi adi. Asa aing jeung anakna mun goblok sih teh tuh. Ampun. Mir Bendra. Duh, tah ieu ditunggu kurang. Barang syawak. Eh, ning mana ieu? Adadan atuh. Buruk, siapa yang buru-buru ngeus goblok? Iya cek dalang geus lir penra ye. Cicing kumaing. Ah lir penraeun atuh. Can utah mah sia mah eureun aing mah. Eh, tong nyanyi-nyanyi. Lir penra ah buruk. Buruk teu bisa aing mah saja nyanyi si aing mah eureun ye. Lir penra. Wah wah, sia dalang kumaing goblok cenah teh. Ah, abong mawa rombongan anak licik aing mah. Tong digoongan. Aing mah meni. Halah, ah, tos tabu dua itu. Naon? Tos tabu dua. Pan ini mana bagi jam genep. Ye, pan uing mereka suka bumi. Eh, nya pada malah si lain mereka suka bumi nya juga ye, mending jauh dah ulah euy. Nya, tungtung. Didoakeun udah we cing selamat cing sukses itu dah ulah. Amin, amin, ah, nuhun. Omat itu dah ulah ulah carikeun sia teh ditutup tepuak paok ulah. Wah, atuh pan ngadalang rek ngabangsat kitu teh. Bisnis ya bisnis. Beli abad yang ngongkosan mangga nampi. Oh pasti ya, teh mau ngurus yang ngongkosan mendapat mena kadi menyaah itu. Gitu. Banyak kadi teh nyaah yang ngongkosan. Tapi nginye meula itu sih ayeuna. Teh duit tangis beak engge sarua. Eh cilaka. Ayo Bendra. Iya beres. Lah kana cicing dadan kumaha aing mah. Alah geuning itu aya. Wah wah wah wah. Wah wah sesa wah sok setempo wah sesa goblok wah. Aya. Eueuh, eueuh sia asok rek naon sia. Iya, beres anjing. Wayangna ge di aing kabeh goblok sia teh. Diajak wayang digubugan ka dieu aja. Eueuh, cicing sia teh cicing. Ah, nambut ah hiji ah. Bung, bung sia teh. Cicing mah aing ge sia teh. Kumaha cek aing geus sadisian nepi ka utah memoal ku aing. Astagfirullahaladzim hariamna. Eta lagu eta nemu. Monan atuh. Ah geus ah. Alah, anjing nyari kulit buteung anjing. Aduh goblok jadi. Alah, sabar ampun aduh. Ye, sami-sami. Tenang naon, tenang naon. Ngen tong asli. Aduh. Gusti. Entos, tos diangge jadi mentos. Yuk. Sebaiknya selamur di situ sih teh. Ayo, ayo, ayo. Halo, Akbar, jalo, jajak lon kasiran. Nuhana, guna siri. Gusti itu ayah Raden. Wah, teman kira Raden Raden sih teh. Cici, gue aing sih teh. Lamun rok hidul, kau ini datang ke nana. Prabu Rahwana ka dieu atuh. Oh, jadi. Kita lah warna pajah lain. Lain goblok ieu teh. Ye teh Semar buka bengkel judul teh. Oh. Alah. Aing mah kagok jeung judul aja. Aduh. Aduh. Kita genah kieu dieu Gusti. Clear pisan. Sok kumaha we teh. Ah, teu digoongkeun bener. Da geus kompak panaekan jeung aing. Di SMS-an kuaing namun si deui joga lir bendera ulah kula digongkeun. Silahkan geus kieu mah geus kumaha. Sare kumaha can nyanyi mah moal beureun aing. Nyanyi aduh. Satu agu geber ah. Ayo ah. Tong nyanyi. Alah tingali tingali tingali tuh dengekeun dengekeun. Sok mulai jalan tuh. Teh kitu sok sia. Oh. Moal gitu. Moal ketisian gitu. Dari grup sia ima tuh. Leng, leng. Hayang lewih mong. Gaji, hayang. Ah, juring. Ya duit ya, ya, ya, ya. Gokin, hayuk buru. Lir pendra langsung. Lir pendra. Ah, goblok ieu mah. Duit geus dibikeun aing mah. Hah? Kacau ieu mah. Barang ieu teh wala asli. Heula duit kumaha tuh? Duit geus dibikeun itu. Da geus dibikeun. Wakus ayeuna. Ah. Ye saha nu asup, saha nu asup? Sanu asup. Karuhun. Karuhun di mana? Karuhun ka handap karuhun. Karuhur goblok eta mah tuh. Ampun, kabina-bina teuing aing. Gusti nu agung. Anjing, kagara aing wayang di Lembang Kesangan. Alah, atuh aing geus ka sini geus. Geus sok ah kumaha ieu? Ulah geura lakona aing capek. Lir Petra. Ah, aya ajian ayeuna mah dalang teh euy. Iya Setiaki sampun tumiba dateng ngarsa Gusti aya Setiaki ka dieu. Hei Setiaki teh naon deuh lah? Setiaki teh rancanganna Setia Ben. Nya. Nya. Halus tah. Eta ini baru adi gua. Oh, jelas dong. Ini baru adi gua hebat otakna. Bara yeuna. Yeuna. Syok ganeng tek-tek teuing taun teh kumaha lamun pegat di korot teh ye siti syok saha ah sia mah goblok sora teu meni ujualeun nah kumaha lamun ngageruan syok tuh hapan kuring oge bieu kitu kumaha cing saha ah lemah sia mah kitu teh make obat kuat atuh. Iya sor sisana mepek jiga nama ye. Lain sajih teh mepek sia ceuli nu mepek goblok. Ala, ula. Ha? Nah jiga juragan Siti Haki deuleu euy. Gusti. Ah. Gun. Aya naon astajinga? Teu aya naon. Kantun bumbu na wukul. Bumbu na bubur ieu teh. Aduh, urang laporan ah. Sok kabeh dia. Ra buru-buru tita kadisya. Aya juragan Setiaki ka dieu deuleu. Mana a? Geura ka dieu deuleu. Tong ngawe wirang ka adi teh. Geurang naon tita nyanyi sagala sia teh. Sok ngomong sia teh. Anjing. Doraka sebleguk sia. Bina-bina teuing ka kakak teh sia. Heeh. Siapa nyebut anjing tidak kakai kaki nyaho goblok gitu beki kalau teh beki goblok gue siapa nge siapa nge meni betul itu yang tahun teh gan naon sasaji gak gerak tinggal ya gan Narayana kawas-kawas Setiaki datang ka dieu. Aduh. Kang Rayi Setiaki. Sia kan? Setiaki. Setiaki nya. Setiaki naon? Setiaki mobil eta mah aki atuh sia teh. Aki eta mah tong heureuh lah terame sia mah anjing. Sia kaing deui goblok tah. Mata sia meleng ka aing kaing. Ulah kaget Narayana. Yayi. Setiaki we. Kali Yayi. Duh. Mayu. Allah. Paket dan merah. Aningali. Paket dan merah. Bendera ingkang semiang ngalaga ya ingkang ngalaga urang ajar sia. Depayus munggu di ratu, telayak munggu di anak raja, tegining munggu di anak pemimpin. Kalakuan kita peta, segala hak. Dikamanakan lancek aing setiap oma. Kek-kek, nama sana ya, Yi? Bagia serang sah, serata. Alah, nah, sate. Naon, itu? Naon, Kang Rayi. Lu? Naon dulu. Dahulah, nampu ingin carikan segala. Gara-gara saya tadi goongkan, tahun teh. Jadi, wak, gitu, wak, sate. Goblong. Geus ka aing dewa. Ampun sia. Yayi, naha maksudna kumaha teh? Apan sidik sia ceuk teh keur disaembarakeun? Dar, nepi ka eueuh ajen. Eueuh kode etik sagala make jeung dibawa ulin. Di ka manakeun setiap boma? Kek masana kumaha, Yayi? Ieu teh sedengkeun ieu teh sadayana teh bade ka ditu. Sejak ngarojong kana rupaha ayana saema diuk sia. Aduh. Kakang Narayana naon Yayi ditonjok diuk nah nepi ka kitu cimah pangabaktos kon goblok sia naon sia teh tutunggul aing semau jeung tutunggul. Heula, naon? Nyembah sileuk mung gok dicekuk teh suri teuing aing mah. Nya. Bulut teu wala mung. Mamun ku aing teungeuna sodi anjing ah. Si anjing-anjingan wae kosi gareng sih teh. Sia mah make ene ka aing nya. Eueuh, pokona mah. Heuleuh, tudak duit bawa kabeh ongkoh aing mah. Si anjing teh. Yayi, naon maksudna teh? Maksudna naon aja teh? Heh? Cek aing di mana sih dia bawa? Nepi ka eueuh wiwaha. Apa sini keur disaembarakeun ieu? Kek iraha teh? Bieu aya sajamna. bilih teu uninga atau bilih teu percatan tah taroskeun ka Arjuna. Saksi loba sasajingga dawala. Memang laras kita nembe kaula teh nyampeur ti Astina. Nyata kamandura harja saya cicing sia. Aduh Kakang Narayana, naonnya dititah jempe. Harus agan dengerakeun maneh teh naon atuh ah muni. Leres kulaan abdi saksina cicing. Terpercaya ka jelema kokoroko sia mah. Dibari duit 10.000 bisa jempe sia mah. 10.000 jempe cenah. Bensin oge 12.000. Teuing mun 15.000 mah. Jurik si mata duitan sia teh. Si anjing. Aduh enggeus goblok muni anjing-anjing we ka ieu teh. Lain anjing aing mah naon lo kemas? Teh. Atau dihakan anjing lo kemas. Jempe, jempe, dalang jempe. Bagian dalang iyo, kok nita. Mangga, mangga. Tah, gitu. Sok saruan yang sia anjing, jempe. Ampun. Yai, nah, salirate. Yakin, purkun tuh kaitungur laga kaitumak, lengit paling ayah bangsat. Dikamanakan. Yai, terumah sakak, dikamanakan. Hah? Mumpung ia saya marah, dikemanakan. Ya iya, terumah saya, kemana saya? Ay. Nah, sampean nabi kata tengah gitu, harung gampung aja. Rayi, saya nak musyawarah. Ulah dugi kaki itu. Cicing siap. Nah, untung ngelok. Dikitu kukaulah tadi. Gan, diem gan. Jauh tina wiwaha, pengen tanya ulan berijak ramai, agan. Nah. Dibikin wa? Yayi, akang dah terumasa. Nepi ge acan. Kade, ulah waka getah sarupaten, margi getah sarupaten teh pada melan setan. Iya setan nak. Bungkelkan malulu goblok. Hah? Bajakan. Ay. Ba. Nah, nepi kata bisa diomongan sampai ada. Tebenang bisa disabaran ku kaula. Mundur te bisa mundur, maju te bisa maju. Lompat temenang lompat. Nanaonan aja deh. Kau siap koro buah. Yayi. Kakang Narayana hari-hari-hari. Mekar. Kudu diwarah ilma. Saya nama ulah duki kapas saya itu jeng baraya. Mekar. Aduh. Kang Rayi. Nyigah siya. Nyigah. Nepi kaki itu. Duh. Nah, ngahalangan wae atuh siya teh. Tonggalangan anjing atuh siya teh. Geus aing ngiluan ah. Nah, kitu sama hirupna kalakuan ka ritu wae ka aing teh. Gan atuh ulah haling. Haling. Amak-amakan wae jelema teh. Da lamun eueuh juragan Narayana mah da wanieun aing oge. Lamun si itu, Jang. Lamun si itu aya jadi ya. Dikumaha? Dikitak wae. Tuh. Merukan aku mah. Di kemari-kemari kan. Ke situ aja dia. Di kitu tak. Tuh. Eta palurah sih yang terang di kumari. Palurah yang uringan. Mohon. Ke situ aja dia. Di kitu tak. Au. Tuh. Merukan aku mah. Eta iya padan ramil cina ya. Padan ramil. Ayo. Cok lanjut. Ada bapak sahaya. Bapak saha ngomong wae. Nenong tahun. Cicing atuh. Make mic nonton aneh. Si itu aja dia. Kio tak. Si Orko sia. Bena-bena teuing sia teh. Maju. Kurang ajar sia. Tamara. Pahala dina mana. Allah dan hingga lengan. Ai nya an anjeun teh. Paksa binatang ieu. Ai. Buk nepi kaki itu sampean. Motor syah tukang sak. Wah, musik sya. Wah, wah. Kudang sya. Hei. Setan, naon bide. Kaling. Wah, sya nying sya. Kurang ajar siap bangsat. Kurang ajar maju siap. Wah, telinga Raden Satyaki anu parantos kalimpudan ku amarah dina dirina. Kalayan parantos niat dina hate yakin bade duga jangga narayana kitu kaayaanana. Aduh kukituna ieu kunyam-kunyam lampaina. Duh. Mapat mantra acian kidang kancana. Inggih. Lompat lir kilat ka ayana maksa ditemrak inarayana kaela. Modar sakuaing. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Papas teh nutumiba ieu narayana ngemasing pati ditemrak ku Setyaki. Kaayaanana getih kaluar tina pangambung sareng ngelambeuna. Supar keuna aing. Tak kitu sia balukarna kalakuan. Jelema jahat, jelema dolim. Arjuna, bisa aya kapanasaran sok didagor bae. Waduh. Kakang Narayana, Kakang Semar, Agan. Aduh. Kumaha ya gan ditemrak ku Sya Setyaki. Uluh Gusti nu agung nepi ka dekok kitu dadana nya ngebolek lak dulu. Uluh aya anak kaneng anjing si dawalanya bapak ka aing teh nyebut anjing-anjing. Kakang Semar kulan tinggalih Kakang Narayana ngemasing pati kedah kumaha. Pak, mau BPJS de. Rencana ke rumah sakit. Kebenaran air rumah sakit bersalin di dieu. Bisi reuneuh. Sia teh kasaha ngomong teh. Nya kana hideung. Nah, lamun lain anak sia. Raden Narayana watek wantos. Kakasih Padma Naba, Padma iku kemang Naba wadah. Pengangeman kemang Cangkok Wijaya Kusuma kemang Cangkok Wijaya Mawar. Wadake bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti. Diasa damang sabihara sibalihari watek wantos kemang Cangkok. Atuh damang nutatuna. Nyeta ieu Raden Narayana lilir yang meruangun. Uluh, agak dulu kan. Lilir yang meruangun kaya ngimpen sare. Sare sakeda apandenera. Sakeda pa. Narayana salamet. Mun tiasa mengker di patempatan. Maksana awas tinggalikeun. Talajak akan bakal kumaha. Sae kaulun Kakang Semar kulan. Mengker tebihan. Sae permios agan. Berat. Pot, berat. Tebihan. Dupi ongkosna aya teu. Haling. Ulah menta ongkos sagala masuk kaula teh ngajauhan di patempatan. Arjuna, dawuh, tebihan. Sae mangga pot, ulah. Urang jauhan pot. Sae permios. Jalamara geus kalimpudan ku amarah si Setiaki. Laras itu. Mangsa ayeuna rek dipake ajian kaula. Pemastik keresah yang kumampar. Nggih. Raden Narayana kakungan Triwikrama. Nggih. Watake bisa ngageng saperbalas siwi watak wantos Triwikrama. Duh. Kaayaanana suku nyaeta jangkung gede malahan sirah ge mapakan mega. Tatangkalan anu sakitu jarang ngotana tengan sasamet memuncangan Raden Narayana. Watak wantos Triwikrama. Ben nirahing kang matek aci kang linuwi. Ben nirah matek aci kang linuwi. Kang linuwi gede kitu dulu Gusti nu agung. Alah hayang nyaho modolna kumaha anu kitu nya sigana sare-sare karungkupe ke waduk dulu. Bot bot duit teu aya gadis sia bisi di cakel kuai kadieu luh ampun pulan lamun aing ngalengkah bakal ingeuk di dunya. Ulah agan nya kadie moal ngegeh moal bisi nyiwit nya luh agan ye dengekeun kumaha agan kaula geus sagede kieu nya eta ngalawan Setiaki anu bedang keukeuh peuteukeuh nyalahkeun kaula. Da sirah kaula mapakan mega muaka tempok kumanehna. Wayahna. Kaula rek ngomong pangnepikeun kumaneh. Da maneh masuk bisa mertikeun sora kaula. Minangka toakna maneh. Oh kitu? Iya. Sok malik ka itu. Siap. Hei. Kitu? Iya. Setiaki. Setiaki. Lamun anjen ayah kawani. Lamun anjen ayah kawani. Nying harap kaing. Nying harap kaing. Blong. Nah, meni hayang lebih wai setiak. Dina mangsa ayuna. Dina mangsa ayuna. Kaulah salaku satria. Kaulah salaku satria. Mua mundur ku sasiku, mua ngejat ku satunjang beas, najan anjin bisa ngukir langit ngambah mega, aku okra munglik busa lembar. Yakin sok sing harapan aing Setiaki. Sok. Tah gitu. Nah, maka jeng tah gitu. Panjang deh, ngeco. Kadia gitu. Kadia, maneh, belong. Mau saya teka aing, lagi kasih ada wala, kayak itu tuh, situ tuh. Bisa ka aing, anjing. Nah, teh si Eta. Galak bisa, teh si Eta, yuna, oi. Oh, hei. Saya aing. Bambang Narayana Sunandar. Kemake Sunandar, si Eta. Duh. Tung noe lah, tuh, ah. Dakuan, si Eta. Tak, gini, agan. Luh, dan. Di mana anjen Rayana? Di mana sia? Maklum ieu Triwikrama teka tingali ku sasaha. Margi ku jangkung gedena kayaanana. Atuh ieu Triwikrama panganan nyelogodor ka handap kalian newak Setiaki. dugi ka sakepeuleun ieu Setyaki. Beunang sia. Wah. Di mana ieu? Di uu sia kuy. Dok sia. Sahayu. Sahayu aing Narayana. Sok sia. Keukeuh peuteukeuh nyalakeun ka aing bari jeung aing teu ngarumasakeun. Ngomong seuduh Gusti Nu Agung. Ampun Kakang Narayana. Ampun naha nepi ka eungap kieu kaula kalayan poek mongkleng putarata eungap ongkoh. Lesotkeun kaula Kakang Narayana. Senjata lu kaula lesotkeun Kakang Narayana. Sia. Sarua we aing teh nyaeta nyalametkeun anu salah bisi dibuka, jauh dibuka teh macok deui ka aing. Nulungan anjing kadempet aing. Moal. Moal. Janji kaula. Janji kumaha? Janji sapta pulina jalma. Sapta. Sapta tujuh pulina. Pulina araning turunan jalma araning manusia. Tujuh paturunan kaula rek sejaba bakti ka salira Kakang Narayana. Bener. Wantun sumpah mangga cekak lisan kaula. Heuk aya kitu mah dilesotkeun kalian kaula rek balik deui kana wujud anu asli. Mangga ulah. Wah. Naha salira teh luh ya ngempesan deuleu ya ngariut tuh ngempesan deuleu lah mincak paku jiga na mah nya duh kang naha atuh salira teh nu asih dipulang sakitu nya dipulang moha duh kalimpu dan nafsu da memang seueur anu nyaritakeun kalian saksi na ge seueur ti nagara. Oh kitu ya. Anu nyandak acuh setiap boma teh lintang ti salira tina papanggungan anu keur rame na jalana sayembara. Apan sakarupa oge lamun ngahukuman kudu sidik ku bukti waspada ku nyata. Tingali heula mana buktina saksi jeung pengakuan. Najan bari saksi jeung buktina aya tapi pengakuan ti kaula mah henteu pan. Da siga salira, siga mah jauh ka enya. Hoyong atawa palai uninga saha nu asli dah. Duh. Nyungkeun sapados dibejer beas we kula. Tah, akang boga gambar lopian. Nyaeta ieu gambar lopian teh tiasa ningali saha urat mata bapa malingna. Ceun mana cobi. Eces jentre atraktur pertela. Ngemang boleh dina gambar lopian katawis hiji raja. Anu kiwari parantos patuhareupan sareng Dewi Setyaboma. Oh, itu geuning. Oh. Gusti Nu Agung. Geuning ieu teh makhluk demit. Tah ieu nu malingna. Pangna akang hayang nyarita oge. Atuh lain tadi da eta jo nonyok we kakang teh. Harung gampung nafsu atuh. Heueuh nonyok-nonyok wae sia kaos lain kolot cete anjing. Geus geus geus. Eueuh ah. Gede amak ayeuna peuding ayeuna mah nabeuh teh. Nya. Duh, Gusti Nu Agung hampura Kang, hampura, hampura rumasa. Rumasa kaula rumasa. Kumaha atuh Kang? Ayeuna urang pada-pada bareng. Urang susuh ka nagara eta jelema teh ti nagara Jenggalamanik, Jenggalamanik. Hmm. Sae. Urang pada-pada terlahar. Sae mah. Wir bendra. dong. Barang uju impal wesana. Ia Dewi Setia Boma. Anu di sana ka tengah leuweung Koyepati. Kalaresan biasa kabur atuh lumpat. Dipeperik ku sadayana di bagong-bagong kawas nyepung bagong. Atuh kalaresan anyog ka ieu tempatna Raden Narayana. Tulungan, tulungan. Yayi. Tulungan. Nah, itu. Ulu, ulu, ulu, ulu, ulu, ulu. Tobat tulungan, kaulah tulungan. Gusti Setia Boma Acak. Rayi Setia Ki tulungan Acak Rayi. Olah. Eta sampean ugi ka bararet kitu Acak. Tingali Acak bararet kieu tingali lejing oge amcur. Gusti tulungan Acak. Acak tulungan. Bilih bade ngange cana sontok abdi atuh. Geus teloba heureuy teloba heureuy kaula teh hayang ngomong jeung nu panjang irung. Tulungan kaula teh dikepung ku para buta-buta. Buta-buta. Beres, beres kaula nu. Awas nyai. Wayahna mengker nyumput akang saja bebela. Satadina kaula teh daek teh pedah di cana ku salira. Nanging saparantos di tengah leuweung eta salira teh malih warni jadi patih. Kaula teh bade disogrogeun ka rajana. Tulungan, tulungan kaula. Tah kitu naonan ieu Acek Datu? Cuma ke wiwaha tuh nyage Acek buka kebogoh iya tapi tetep Acek teh pankeun disaembarakeun. Lumaos Acek salah, rayi lumaos salah. Ayeuna mah sanggeus jadi bubur kedah kumaha atuh itu kawa Acek teh dikebeberik. Hei, belah mana awewena euy? Belah mana tuh gede? Awas, awas. Woi. Ayo, pada pada ke bogoh ku bae mah. Sangka Ening Dewi Setia Boma jadi beberik leoi, diculik leoi. Eh, bejana mana mangrupakeun eta Narayana. Ula, naon, Berisha, kerja. Naon nak? Siksa kaya. Di situ aing disiksa kusia. Ayeuna waktuna balas dendam. Anjing. Rasa ku sia nyeri hate. Naon dia teh ke weuh naon-naon sia. Amin-amin teh sia. Anjing. Bae da geus seubeuh bieu urang mah sok sia. Dia beda teh ya mangna ieu dia sia goblok. Ku aing disiksa. Iya. Naon jang sarua na. Aduh. Naon sete eueuh anjing. Dulu itu kunaon seta balas dendam beureunan. Itu dalang itu tuh dalang gelo tuh. Nyarekan wae. Ai ai ai. Ade kalau kasihan sama bro. Hayu ah. Pinina. Mana. Kang Narayana nitip Setia Boma asa jingan wala abdi ulan bade siap balas dendam deui lanjut iya beres heun sida wala mah dibawa dihantep ku aing ah yang miluan montong goblok sia mah jedog di nya teucing sia anjing. Hayang miluan atau hayang miluan dah yang tenar uing oge heeh bina-bina teuing ulah kaget jai si Narayana. Narayana tengning datang ke demita ka dieu. Kurang ajar sari ka manakeun sateu boma. Aya sateu boma mah. Rek naon anjeunna? Ha? Dibikin syukur jadi bikin dipaehan ku aing. Nah, ieu jelema nu beureum beungeut teh ieu. Jelema beureum beungeut mah jahat. Di mana-mana ge jelema beureum beungeut mah padegong. Ya, pi anjingeun beureum beungeut. Pi anjingeun bener deh wala euy. Rasa sia beureum beungeut. Nu beureum beungeut mah brengsek di mana ge. Bener ya ulah bener euy. Eta carekan usia. Nu beureum beungeut mah liang taina ge nongtot bool. Teh tadi teh sia teh ka aing di teh. Rumasa nongtot. Naon da ka itu? Nyawa di mana sih itu nongtot bool goblok? Aing teh kerja di teh. Ulah teh teh. Wah. Oh iya Gusti, itu anu mawa awewe teh eta? Bener, kurang ajar sia. Di kamana keun sia awewe nu bieu heuy? Dibikeun syukur teh dibikeun diacak-acak poe sebeungeut teh wae. Ha? Siapa ni? Ngaran kaula Narayana. Ha? Narayana. Narayana. Dewek cepot. Saya teh tidak ngomong. Dewek. Anjing. Sia anu ngomong teh. Heeh. Allahu Akbar. Gusti aing kakara nepo jelema nepi ka goreng patut. Aduh, anjing eta huntuna hiji. Eta teh huntu permen anjing. Kasaha maneh? Budang ajar anjing, liang irungna leutik. Teu eungap si anjing teh liang irung sadeu kitu. Henteu, teu normal anjing sia mah. Ngaran koring da wala teu nanyakeun anjing. Tayang wae anjing si eta ieu we jeung si anjing. Beungeut sia jiga cangcut anjing. Kasaha maneh anjing cangcut maseuh anjing. Aduh, sia si loba daki. Kurang ajar sia. Anjeun bakal dibere hukuman ku ka ulah. Yeuh, moal pati-pati aing maling eta awewe. Lamun teu makara satong jawa baik. Utang pati para pati utang beurang beurang. Di podaran we. Yeah. Aduh, euy. Tadi sia kafir. Kasaha maneh si Yahudi, waduh si goblok, si aliran sesat, teu wawuh jeung indung, kabina-bina teuing si celina mengpet, si tukang anyuk, si tara salat, si tara jumaahan, teh si lainnya nyaho di mana aing tara jumaahan, nyaho, teu nyaho di mana, ning eueuh di masjid aing. Pokona poe jumaah lalaki eueuh di masjid aing berarti eta jelema tara jumaahan. Allahu Akbar. Hei. Ajik doa tawai geus wudu aing. Didinya ulah macam-macam ya ka jelema ieu. Nah, ieu jelema teh keur nguriling nangan taning anya celang nangan lawan can nyaho digeti sorangan. Coba antasirana dagor kulingis. Kuat modal. Tong dibejakeun atuh tapi dah mendateng awal. Ajeng, ongkoh maka kopea jahil. Kaciri can pernah ke Arab di siapa? Gak ada hubungan anda. Ya, saya cangcut. Masih kaya kita cangcut. Ya, saya gitu berum, tajik. Kurang ajar, saya. Mana ulah gelut yang saya jahat. Lamun mana gelut yang batur, berarti mana yang guys mengkhianati percintaan orang dua. Ayo di daguan ku aing sia, di mana we? Di stasiun kereta api. Pak kuat-kuat digaling ku kereta api. Sia heula, mana heula? Atuh aing bae da bae aing dahil. Masya Allah ya beres euy aing sia goblok. Wah, tor kayaknya. Halik. Ajar maneh ngaran Setiaki bener di podaran Setiaki maju wet nyir leutik-leutik kuatan jelema teh sia maka obat kuat sia teh yep Allahu Akbar subhanallah anyir kurang ajar. Wes kepala. Ala. Wes. Wes. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mane teh mae nyuruh di kubur. Oh, dagang bubur. Anu hingok belum. Lain nang mumun, anu hayi hese ni sama. Oh, yang ngola demi dia menir pitna ya ni. Wah, yang ngola demi gak kemang ya ni. Ya, aing nak nuli ni anak mak nyak uya. Non, aing nak nuli ni anak mak nyak mane. Sok. Ayo nak mane. Hek ni ak ni bakal ni mok dalan ku ai goblok. Ayeuna maneh Setiaki bakal dipodolan ku ai. Anu hingok blok. Lain ni mok dalan ku di mok dalan. Baca tu. Eh, ayeuna maneh hek ni ak ni bakal ni anjing nyalah nulis. Goblok typo euy. Kurang aja what boleh me awah lah lah yang amat dun tengok belum ni ai ngi ngui nung mak mak dan menah ni dengar jinga ngitu ai hiat dengar dengar berongot nan ngai ni kami dah minat ni ngai ni mana ni kami dah minat ni ba ni dia mana ni nu nu nu nu ya ni me dia ni nu dia di mana dia ni mun ni dia nu mani dia ni mana ni anjing dia mana mani ni ni pasal ngomong laut jangan ngi ngoblong. Kurang aja what? What? Aing mah dalam biasa ni dongeng tu, ni dongeng ni dah sok ni hak. Kumaha di sada? Ni nana nana je lagu. Modal. Tinggali galungkeun jauh. Beres. Harusnya. Nya. Turutan anjing itu. Aduh eta. Oh, no. masalah. Saya buta mah kayak masa-masa dagor ku ieu teu mah nya. Naon Bandring. Perut baheula taburan keur sema ge ieu. Hayang sagala mah nepi ka SD. Ngan batur taburan milu. Aing bae teh SMA mana we aing mah. Milu ngaramekeun. Heuh, milu ngaramekeun. Kaul. Sakali nyawer aing keur taburan teh. Heuh. Saya buta mah dikitu teh kawe. Iya. Tepejan gua yang bebatok na leuh. Pasti. Dagor gua yang kita. Sa nu teu. Menjadi ponok. Belit. Belit teuy. Hayo. Masya asya jeung bawah aing keur ke mangamuk aing. Alah. Allahu Akbar. Namun teu apa kana kopiahna ku aing. Sia. Aduh. Gusti. Ku aing keur kieu mah aing masih asa aing moal. Bener dendam ieu mah. Aing mah dendam keur kieu mah awas. Arek pertambura ah ka isuk-isuk ah. Ah eueuh goblok sia. Kadé sia uga dagor ku aing tumen. Ah hapunten ah. Eueuh wah hampura-huraan ku aing. Mah onjang ieu deuih teh ku aing. Aing sia goblok. Setan sia. Pamina-mina teuing aing. Kasawarga menurut. Ayo, ah, tidak ada. Kau pindah-pindah teuing urang bagus. Lain urang bagus yang urang jelekong. Kau pindah-pindah teuing modar ku aing. Wes ya. Aduh, dunya poek. Dunya poek. Kami dah pindah teja. Iya, iya, iya, iya, iya. Aing makar ke masa hasaha aja ing tuman. Kabulilis. Tuman kerja mah. Sok. Bayar kerja mah. Sekarang. Kami dah pindah. Naon itu Allah. Kalau saya naon-naon. Siadai. Iya. Aduh, alat. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, cok sia aing geus barbar ge yeuh. Dalang nu juga galak kadé. Cicing cauga. Ayo teu beunang. Ayo teu beunang deui. Ayo katipu. Mana teu jadi hate. Au. Uman keur ge masya. Panah tuman lah Raka Batara I namut cakra kurang panah teh si koplok kurang ajar naon siap mana syarat taula Arjuna eh? Arjuna oh Arjaun rasakeun si Arjaun. Modar aing bangsat. Ayo, lesotkeun bangsat moal. Moal lesotkeun sia. Nu geus ngeusege aing hese balik ka bida-bida teuing. Sia, heh. Urang. Nu geus ngeusege aing balik deui ning. Hese di kapipir wae sia teh. Ka bida-bida teuing. Sadar sia. Silaka dunungan di balangkon. Bae antep. Weh, keun bae antep ce teh pandagana naha mulai kitu. Bae da beungar dunungan. Syarat bilu ka si Oga. Mina-mina teh ngomong geus bere 100 ce teh. Aduh, di mana lagrakna dunungan ampun aing. Runway sana doh janten bisluit kerajaan turta mahkota kerajaan jegal manik ingin iya bisluit kerajaan jegal manik sarang mahkota na ina raja ayo nyapet awang-awangnya teresin rada kepayaning dewa anu bakal masrahkeun ka ieu Kresna Narayana sing horeng ieu teh hadiah kanggo Raden Narayana datanera ring kongkona tanir aduh iya ring kongkonan wawang tinuluman dadah teuing kasepin cuayang Narayana wilujeng salira parantos ngalakonan ujian anu kiwari parantos dik lakukeun ku para sangat juata parlumanten bayarobaya sabenerna ieu teh kajadian teh ujian kanggo salira di para sangat juata parlumanten bayarobaya nepi ka mana anjeun usaha dina mangsa ngungkulan hawa nafsu anjeun geningan sing horeng si mana horeng rajana amoeng salira geus lulus ujian Raden Narayana ku kituna ieu hadiah ti para dewa ieu mahkota kerajaan sareng bisluit kerajaan nagara Jenggala Manik mangga ieu mahkota gra angge ku salira inandak mamrat maduk ieu malang inandak mamrat maduk ieu malaras engkang samian nare mahkota Binokasri gera angge ku salira kasep Raden Narayana penas diker sayang dumampara. Barang digentos ieu mahkota Raden Narayana kui mahkota Binokasri. Cahaya hilang kumilang. Nura cahaya sesekar ingwawang. Gusti. Nura cahaya sesekar ingwang. Cahaya hilang kumilang. Hilang kumilang. Hilang kumilang. Nepi kakek mas iya timimiti ayena kapayun iya negara anu kasebat negara Dwarawati mangga geralingihan kuanyen sakan tenan anyen diistrenan jadi raja gelar anyen Batara Kresna hatur nuhun iya sangat mangga. Yang segala perjuangan teh kudu make pengorbanan. Dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah payah. Dina ngaliwatan susah payah teh kudu dibarengan ikhlas jeung ridona. Tah nu bakal dugi mah ikhlas jeung ridona we. Mudah-mudahan tiasa nyenak hikmah tina segala kajantenan. Mudah-mudahan naon bae pagawean urang kedah dibarengan ku ikhlas jeung ridona supaya manjing kena rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Yang sakitu wete akang saparakan cah pun tentina samudia kalepatan boh tisim kuring dadan sunandar boh pun adi yoga suara tangtos tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina rasa alus tadi kehirup tebodo-bodo acan iya mah etang-etang kolom sonten-sonten sakitu ti putra giri harja tilu sarang ti giri harja tilu putra. Hapunten tina samudaya kalepatan sakali deui. Mudah-mudahan kula warga pangarsana Bapak Haji Jajang sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu ditongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu lalampahan. Cap hatur nuhun.